Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Budi saya seorang Nasrani. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apakah budi juga mendapatkan hak waris? Budi saya seorang Nasrani. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apakah budi saya mendapatkan waris? Orang tuanya Islam apa tidak? Kalau kedua orang tuanya Islam, budinya enggak dapat waris. La yarithul kafir al muslim. Muslim enggak bisa mewarisi kafir, kafir enggak bisa mewarisi muslim kecuali wasiat boleh. Misalnya seorang anak, seorang bapak, naudzubillah min dzalik punya anak kafir. Jadi bucu-bucu masuk Islam enggak mau. Kaya raya. Ini anak yang kafir enggak bisa dapat warisan. Tapi bapak ini boleh nulis wasiat, sekian kasihkan dulurmu yang kafir itu boleh. Wasiat. Bukan keluar enggak boleh.